Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Berkata musannif rahimahullahu ta'ala. Wa qawlihi. Limadha majrur? Ataf. Ala. Naam. Ala tauhid. Kitab at-tauhid. Wa qawlihi. Amma hadha atafun ala ma qablahu min qawlihi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Baik. Kata musannif rahimahullah, dan juga ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala berarti dalil kedua dari kitab at-tauhid. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wa ijtanibu at-taghut. Surat An-Nahl ayat 36. Dan sungguh kami telah utus fi kulli ummatin, pada setiap umat, rasulan, seorang rasul, an i'budu Allah wa ijtanibu at-taghut, beribadahlah kepada Allah dan jauhilah taghut. Artinya, kami telah utus di setiap umat seorang rasul bahwa mereka semua berdakwah dengan dakwah yang sama, yaitu ibudullah wajtanibut taghut, beribadahlah kepada Allah dan jauhilah taghut. Wat taghut mustaqqun min at-tughyan. Taghut lughatan, secara bahasa, mustaqqun min at-tughyan, diambil dari kata tughyan. Wattughyan mujawazatul had. Baik. Mad dalil min al-Quran. Falamma tagal ma'u. Apa makna tagal ma'u? Hamalnahum fil jariyah. Ketika air sudah tagha, kami angkat mereka, Nabi Nuh dan pengikutnya, di atas perahu. Tagalma artinya air sudah melampaui batas jumlahnya. Falamma tagalma wa hamalna bil jar. Baik. Qala Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, at-taghut asy-syaitan. Hakadha akhrajahu at-Tabari fi at-tafsir. Al-Firyabi wa Sa'id bin Mansur. Nعم. كما في الدر المنثور. وعلقه البخاري في الصحيح. يعني ذكره معلقا. معلق لا يذكر السند. قال ابن حجر في فتح الباري اسناده قوي. اسناده qawi, sanadnya kuat. Taghut diterjemahkan syaitan. Tapi berarti apa arti atau tafsir ayat tadi, kami telah utus di setiap umat seorang rasul yang mereka semua berdakwah dengan dakwah yang sama, an i'budullah wa istanibut taghut, beribadah kepada Allah dan jauhi syaitan. Ala tafsir Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. وجابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه كتب لي طواغيط كهان كانت تنزل عليهم الشياطين. طواغيط adalah para dukun-dukun yang turun pada mereka setan-setan. Demikian dikeluarkan oleh kedua-duanya oleh Ibnu Abi Hatim. Juga dinukil di dalam tafsir At-Tabari. Dan juga sama, Bukhari menyebutkannya secara muallak di tafsirnya. Juz ke-8, 251. Dan diriwayatkan oleh Ibn Abi Hatim sebagaimana dalam Ad-Durrul Manthur. Saya mendapatkan dua ucapan tafsir dari Umar bin Khattab dan tafsir dari Jabir bin Abdullah. Umar menyatakan syaitan dan Jabir menyatakan kuhan, dukun-dukun yang turun pada mereka setan-setan. Qala Malik, at-taghut kullu ma 'ubida min dunillah. Adapun Imam Malik menyatakan taghut adalah semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Masih ada catatannya, wa huwa radin bi husnidh-dhanni lil Imam Malik rahimahullah. Berhusnudzan kepada Imam Malik bahwa semua yang disembah selain Allah, wa huwa radin. Mengapa? Karena kalau tidak memakai wa huwa radin, niscaya kita akan menyatakan Nabi Isa juga taghut karena disembah oleh Nasrani. Uzair disembah oleh Yahudi. Apakah mereka taghut? Tidak. Bukan taghut. Loh mengapa? Bukankah disembah selain Allah? Naam, disembah selain Allah, tapi wa huwa ghairu radin. Nabi Isa alaihi salam berlepas diri dari mereka-mereka yang menyembah dirinya. Wa kadzalikal malaikah, demikian pula malaikat-malaikat. Minan nas, minal musyrikin, man ya'budul malaikah. Di antara kaum musyrikin ada yang menyembah malaikat. Apa malaikat dikatakan tauhid? Tidak. Karena mereka tidak ridha untuk disembah. Sehingga kullu ma 'ubida min dunillahi wa huwa radin. Semua yang disembah selain Allah dan ridha. Setan ridha disembah. Bahkan mengajak para dukun-dukun ridha untuk dikatakan sebagai alimul ghaib. Saya memang alimul ghaib. Sekian banyak taghut yang disembah dalam keadaan ridha. Barakallahu fikum. Al-Imad ibn Kathir rahimahullah menyatakan at-taghut asy-syaitan yuwafiq qawlu man? Qawlu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kata beliau, kata Imad ibn Kathir, syaitan wa ma zayyanahu min ibadati ghairillah. Setan-setan dan apa yang diindahkan oleh syaitan, yang dihias oleh syaitan dari penyembahan-penyembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Qultu wa dhalikal madhkuru ba'du afradih. Saya katakan, kata Syaikh Rahman Al-Syaikh, wa dhalikal madhkur ba'du afradih, yang disebut tadi adalah anggota-anggotanya. Atau afrod fard, masing-masingnya atau jenis-jenisnya. Waqad haddahu al-allamah Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala haddan jami'an. Dan Ibnu Qayyim telah memberikan batasan definisi dengan definisi yang mencakup semua itu tadi. Dapat berapa kita mengenai makna taghut selain lughah? Lughah adalah yang melampaui batas menyatukan. Kata Umar, mada? Asyaitan. Jabir, kuhan. Mamalik, ma'ubida. Min dunillah, fahuwa radin. Wa ayran, ada lagi? Ibn Kathir juga sama. Ibn Kathir sama dengan ini syaitan, tetapi wama zayyanahu min ibadah ghairillah. Hadihi ba'du afradih. Ini adalah anggota-anggotanya, bentuk-bentuknya, bukan definisi. Dan memang kebiasaan mereka, orang-orang Arab khususnya dulu di masa-masa salaf, ketika ditanya sesuatu seringkali mereka menjawab bukan definisinya, tapi seringkali menjawab dengan contohnya. Sebagaimana ketika ada seorang tanya kepada salah seorang sahabat waktu itu, Mal khubuz? Apa itu khubuz? Nanya tentang bahasa Arab. Al khubuz. Dia ambil roti, dia tunjukkan hadza. Baik, pertanyaannya sekarang, apakah roti hanya ini? Banyak bentuk-bentuknya. Ini termasuk roti. Tapi yang itu juga roti, ini juga roti, ini juga roti, ini juga. Ada yang kotak, ada yang bulat, ada yang panjang, ada yang segala macam. Ada yang ada isinya, ada yang ada isinya, ada roti isi, roti lapis, roti segala macam. Semuanya khubuz. Yang disebutkan adalah anggotanya, bukan definisinya. Apa itu tagut? Syaitan. Pertanyaannya, apakah cuma syaitan? Masih ada tagut-tagut lain, tapi salah satunya syaitan. Kuhan. Apakah cuma kuhan? Tidak. Ada yang lainnya, tapi kuhan diantaranya. Maka ini adalah ba'du afradih. Maka Ibnu Qayyim rahimahullah mendefinisikan dengan definisi yang mencakup semua ini tadi. Definisi yang mencakup semua ini tadi. Haddan jami'an. Definisi yang mencakup semua anggota-anggotanya. Yaitu ma tajawaza bihil abdu haddahu min ma'budin au matbu'in au buta'. Ma tajawaza bihil abdu haddahu. Kata Ibnu Qayyim, yang namanya taghut adalah ma tajawaza bihil abdu haddah, sesuatu yang menyebabkan seorang hamba melampaui batas. Bihi ebit taghut, apa-apa yang seorang hamba melampaui batasnya karena dia. Yang menyebabkan hamba melampaui batas, keluar dari batas kehambaannya karena dia, maka dia itu adalah taghut. Ada berapa jenis? Kata beliau, min, ada tiga jenis. Min ma'bud, ma'budin, au matbu', au muta'. Min ma'budin, apakah yang disembah atau yang diikuti atau yang ditaati? Kalau sesuatu yang disembah menyebabkan mereka keluar dari batas kehambaannya, jadi kafir, maka ini taghut. Kalau para hamba ini sesat jadi kafir karena mengikuti seseorang, maka orang ini juga taghut. Mengapa? Matbu', dia diikuti dalam kekafiran. Kalau ada muta', seorang yang ditaati, dan siapa yang mentaatinya dikafirkan sama dia atau menyebabkan dia jadi kafir, maka dia juga taghut. Contoh dari muta' adalah Fir'aun, Namrud, penguasa-penguasa yang memaksakan kekafiran pada rakyatnya, maka dia taghut. Baik, matbu', apa contohnya? Contohnya adalah sejenis Khomeini atau yang sejenisnya, semua aliran kafir yang aliran itu diikuti oleh manusia, akhirnya manusia ikut jadi kafir bersamanya, maka tokoh yang diikutinya ini dikatakan taghut. Ma'bud, ini yang sedang kita bahas, yang berkait dengan peribadatan, yaitu semua yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada kita. Fataghutu kulli qawmin, maka setiap taghut dari setiap kaum adalah man yatahakamuna ilaihi ghairallahi wa rasulih. Maka taghut dari setiap kaum adalah siapa yang mereka berhukum kepadanya padahal selain Allah, selain Rasulnya. Baik. Jenis apa ini berarti? Jenis yang ditaati. Seperti mereka-mereka yang berhukum pada Fir'aun dan Namrud. Au ya'budunahu min dunillah, atau yang mereka menyembahnya selain Allah. Ini jenis ma'bud. Tadi jenis muta'. Au yattabi'unahu 'ala ghairi basiratin min Allah, atau yang diikuti oleh manusia tanpa ilmu. Ghairi basirah min Allah, tanpa ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang matbu', yang diikuti dalam kekafiran, diikuti dalam kesesatan. Au yuti'unahu fi ma la ya'lamuna annahu ta'atan lillah, atau yang mereka mentaatinya pada perkara-perkara yang mereka tidak tahu kalau itu ketaatan pada Allah. Pokoknya saya ikut fulan, apapun, tidak peduli. Ini juga sama, jenis apa? Majbur. Fahadihi tawagitul alam, maka inilah tawagut seluruh alam. Silakan kita lihat apa yang kita katakan tadi, bahwa ini mencakup semua ini tadi. Syaitan masuk, karena syaitan menyebabkan para hamba melampaui batas. Jenis yang mana? Tiga-tiganya. Syaitan minta disembah, maka Allah katakan la ta'budi syaitan, jangan nyembah syaitan. Syaitan juga mengajak orang untuk mengikuti dirinya. Syaitan juga mengajak orang untuk mentaati. Seperti taghut jenis kedua dari ucapan Jabir bin Abdullah, Tuhan, kenapa dia harus memakai sesajen ini, sesajen itu? Mengapa dia harus puasa ini, puasa itu? Mengapa semuanya perintah-perintah setan dia ikuti? Maka ini juga termasuk, ini juga termasuk, ini juga termasuk. Maka definisi tadi mencakup semuanya. Idza ta'ammaltaha wa ta'ammalta ahwalan nasi ma'aha, ra'aita aktsarahum a'rada 'an 'ibadatillahi ta'ala ila 'ibadati at-taghut. Kalau engkau perhatikan yang demikian, dan perhatikan pula keadaan manusia bersamanya, kamu akan melihat bahwa kebanyakan mereka, kebanyakan manusia, a'rada 'an 'ibadatillah, berpaling dari peribadatan kepada Allah, mesti kepada tauhid. Mesti. Siapa yang berpaling dari ketaatan ibadah kepada Allah, mesti berpalingnya kepada tauhid. Kenapa engkau tidak beribadah pada Allah? Anu, kalau saya beribadah pada Allah, saya akan dimasukkan ke penggorengan sama Fir'aun. Contoh yang paling jelas kan. Berarti berpaling dari ibadah pada Allah kepada tagut yang bernama Fir'aun. Kenapa engkau tidak mau beribadah pada Allah? Saya, apa kata fulan, saya cuma ngikut. Ini juga sama, berpaling dari beribadah pada Allah kepada tagut dalam bentuk matbu' yang diikuti. Atau berpaling beribadah pada Allah kepada beribadah pada yang lain. Wa an ta'atillahi wa rasulih, demikian pula berpaling dari ketaatan pada Allah dan ketaatan pada Rasulnya, mesti berpalingnya kepada taat pada tagut, wa mutaba'atihi, dan mengikuti tagut. Wa amma makna al-ayah, adapun makna al-ayah, fa akhbara ta'ala أنه بعث في كل طائفة من الناس رسولا بهذه الكلمة. Bahwasanya Allah mengkhabarkan di dalam ayat ini bahwa sekelompok manusia, setiap kelompok manusia akan diutus oleh Allah seorang rasul. Ini kulli ta'ifatin, setiap generasi, setiap kelompok manusia Allah utus pada mereka rasul. Dengan kalimat yang sama, bihadhil kalimah. Mahiyah an i'budullaha wajtanibut taghut. Beribadahlah pada Allah dan jauhilah taghut. Ay'budullaha wahdah. Ini beribadahlah kepada Allah sendirinya. Watruku ibadata ma siwah. Dan tinggalkanlah peribadatan kepada selainnya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berkata, "Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil-'urwatil wuthqa la infisama laha." Barang siapa yang mengingkari taghut dan beriman kepada Allah, berarti dia telah berpegang dengan tali yang kuat yang enggak akan lepas. Tayib, hadza makna la ilaha illallah. Inilah makna la ilaha illallah. Kufur terhadap taghut dan beriman pada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Enggak ada ilah, ini menafikan semua taghut. Dalam tiga jenisnya, dalam semua anggotanya. Kita berlepas diri dari semua ilah illallah, kecuali hanya Allah saja. Fa innaha hiyal urwatul wuthqa, maka kalimat inilah, kalimat la ilaha illallah adalah urwatul wuthqa, tali yang kokoh. Qala al-Imam Ibn Katsir rahimahullahu taala fi hadhihi al-aya, kata beliau, wa kulluhum yad'u ila ibadatillah, dan semua mereka mengajak untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Wa kulluhum, sepertinya nabi ya, kata Ibnu Katsir rahimahullah, wa kulluhum yad'u ila ibadatillah, semua nabi tersebut, semua rasul yang diutus mengajak untuk beribadah pada Allah dan melarang dari peribadatan pada selain Allah. Falam yazal ta'ala yursilur rusula bidalik, maka teruslah Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul-rasulnya dengan itu. Mundu hadatsasy syirk, sejak pertama kali adanya kesyirikan, yaitu fi qaumi nuh alladhi ursila ilaihim, yang beliau Nabi Nuh diutus kepada mereka. Berarti Nuh adalah rasul pertama. Rasul pertama yang mengajak kaumnya untuk beribadah pada Allah dan menjauhi taghut. Wa kana awwala rasulin ba'athahu Allah ta'ala ila ahli al-ard. Beliau adalah rasul pertama yang diutus oleh Allah ke muka bumi. Ila an khatamahum bi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, sampai Allah menutup dengan rasul terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, alladhi tabbaqat da'watuhu au tubbiqat da'watuhu al-insu wal-jin, yang dakwahnya diterapkan kepada manusia dan jin. Fil masyariq wal magharib, di timur dan barat bumi ini. Wa kulluhum kama qala Allah, dan semuanya seperti apa yang Allah katakan, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan semuanya sebagaimana Allah kisahkan dalam ayat ini. Tidaklah kami utus dari sebelum engkau seorang rasul pun, kecuali mesti kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali aku, kata Allah. Fa'buduni, maka beribadalah kepadaku. Ini diwahyukan pada semua rasul. Wa qala ta'ala, dan juga Allah berfirman, fi hadhihi al-ayat al-karimah, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allah wa tanibu taghut. Semakna dengan ayat tadi, kami tidak utus seorang rasul pun kecuali kami wahyukan bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali aku. Demikian pula dalam ayat yang sedang kita bahas, kami telah utus di setiap generasi, setiap umat seorang rasul, yang mereka semua berdakwah, beribadahlah pada Allah dan jangan beribadah pada taghut. Fa kaifa yasughu li ahadin minal musyrikin ba'da hadza an yaqula law syaa Allahu ma 'abadna min dunihi min syai', maka apakah pantas bagi seorang dari kalangan musyrikin setelah penjelasan ini semua. Apakah pantas an yaqul, apakah pantas untuk berkata, kalau Allah kehendaki kami pun tidak akan beribadah pada selainnya? Apakah pantas untuk berkata, lau syaa'allah ma'abadna min dunihi min syai'. Kalau Allah kehendaki, aku pun tidak akan beribadah pada selain Allah. Beralasan dengan takdir. Kalau Allah kehendaki, kami pun tidak akan beribadah pada selain Allah. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Apa jawabannya terhadap orang yang seperti ini, musyrik kafir, kemudian berkata, ini kan kehendak Allah. Kalau Allah enggak kehendaki, saya pun enggak akan berbuat seperti ini. Jawaban yang sudah kita bahas kemarin, bahwasanya Allah menghendaki secara syar'i agar engkau beribadah pada Allah saja dan jangan beribadah pada tagut. Aradahu iradatan syar'iyyah. Allah menghendaki dengan kehendak yang syar'i dalam sekian banyak ayatnya, di antaranya ayat ini, wa ma khalaqtul walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Dan juga ayat yang tadi, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Ini juga dalil bahwa Allah arada minkumul ibadah wa an tuwahhidullaha fil ibadah iradatan syar'iyyah wa hadha alladhi yahummuna. Dan itu yang kita bahas, itu yang penting bagi kita, dalam artian yang jadikan sebagai hujjah, sebagai pegangan, sebagai dalil. Mengapa? Karena urusan takdir di tangan Allah dan kita tidak tahu apakah engkau dikehendaki ini atau itu, tidak tahu kecuali setelah terjadi. Kalau engkau menginginkan kebaikan, berupayalah, berusahalah. Engkau tidak tahu takdir besok, apalagi minggu depan, apalagi tahun depan. Enggak tahu takdir beberapa detik setelah ini, enggak tahu. Maka ketika diajak beribadahlah, beribadahlah. Itu dikehendaki oleh Allah. Hadza alladhi yahummuka wa hiya iradah syar'iyyah, yaitu kehendak Allah secara syar'i. Maka lihat jawabannya, famasyiatullah ta'ala asy-syar'iyyah anhum manfiyah. Kehendak Allah secara syar'i manfiyah anhum, tiada atau tidak ada pada mereka, mereka tidak mengikuti kehendak Allah secara syar'i. Li'annahu nahahum 'an dzalika 'ala al-sunni rusulih, karena Allah telah melarang mereka dari kesyirikan melalui lisan para rasulnya sejak Nuh alaihi salam sampai khatamul anbiya. Semuanya memerintahkan dengan sama, beribadahlah pada Allah, jangan beribadah pada lainnya. Allah ciptakan neraka, Allah ciptakan penduduknya. Allah ciptakan surga dan Allah ciptakan penduduknya. Tapi Allah jelaskan, neraka adalah untuk para syayatin, orang-orang kafir, wal musyrikin. Barakallahu fikum. Jannah Allah ceritakan pula untuk orang-orang yang muwahhidin, orang yang beriman kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Berarti iradah asy-syar'iyyah pada mereka tidak ada. Jelas mereka tidak mengikuti kehendak Allah secara syar'i. Li'anahu nahahum. Amma masyiatuhu al-kauniyah, adapun kehendak Allah secara takdir, wa hiya tamkinuhum min dalika qadran, yaitu menjadikan mereka secara takdir seperti itu, fala hujjata lahum fi, maka itu tidak bisa jadi hujjah. Tidak bisa jadi hujjah. Li'annahu ta'ala khalaqan nar wa ahlaha min asyayatin wal kafara, karena memang Allah menciptakan neraka, Allah menciptakan pula penduduknya dari kalangan orang-orang kafir. Wa huwa la yarda li'ibadihi al-kufr, tetapi Allah tetap tidak ridha kepada orang-orang kafir. Apakah mungkin Allah menciptakan apa yang Allah tidak ridha? Mungkin li hikmatin, mungkin karena hikmah yang Allah Maha tahu, sehingga Allah kehendaki adanya orang-orang kafir secara qadran, Tetapi Allah katakan wala yarda li'ibadihi al-kufur. Allah tidak rida terhadap hamba-hambanya kekafiran. Walau bidzalika hujjatun balighah, maka bagi Allah memiliki hujjah yang sangat tinggi, wa hikmatun qati'ah, dan hikmah yang sangat qat'i. Oleh karena itu Allah katakan selanjutnya, faminhum man hadallah wa minhum man haqqat 'alaihi ad-dhalalah. Pada ayat tersebut Allah lanjutkan setelah Allah katakan walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut, faminhum man hadallah, di antara mereka ada yang Allah berikan petunjuk, wa minhum man haqqat 'alaihi ad-dhalalah, sedangkan di antara mereka ada yang memang pantas bagi mereka kesesatan. Siapa yang pantas untuk disesatkan? Orang-orang yang ngeyel kayak tadi. Kalau dikehendaki juga saya enggak akan berbuat syirik. Kamu punya kehendak, punya keinginan atau tidak? Kalau punya keinginan, sekarang kamu masuk Islam bisa. Kalau mau, ucapkan asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jalanilah jalan tauhid. Barangkali Allah takdirkan engkau hari ini masuk Islam. Jalanilah. Qul i'malu fa sayarallahu 'amalakum. Beramalah, Allah akan melihat amalan kalian. Berupayalah. Qultu, hadhihi al-ayah tufassiru al-ayah qablaha. Ayat ini menafsirkan ayat yang sebelumnya. Wa dzalika qauluhu ta'ala, yaitu ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, faminhum man hadallah wa minhum man haqqat 'alaihi ad-dhalalah fatadabbar. Maka perhatikanlah, maka bertadaburlah, pelajarilah baik-baik. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allah. Wajtanibu at-taghut. Kami telah utus setiap umat seorang rasul, dakwahnya beribadah kepada Allah, jauhilah taghut. Kemudian setelah itu wa minhum man hadallah wa minhum man haqqat 'alaihi ad-dhalalah. Kata beliau, hadhihi al-ayat tufassiru hadhihi al-ayat. Ayat ini menerangkan ayat ini. Karena sudah diutus Rasul, karena sudah diajarkan tauhid, diperintahkan dengan perintah-perintah syar'i, beribadahlah, jauhilah taghut, beribadahlah pada Allah, jauhilah taghut. Maka setelah itu enggak ada alasan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menakdirkan yang ini dapat hidayah, yang ini sesat, semua bi asbabin, semuanya dengan sebab. Maka jangan salahkan apa yang Allah takdirkan, tapi salahkan diri-diri kalian sendiri. Allah Maha tahu, itu saja. Allah tahu kalau orang ini akan kafir, orang ini akan, tetapi upayanya, usahanya, usaha mereka, perbuatan mereka. Ketika mereka berupaya, Allah bantu, Allah dukung. Dengan apa? Dengan diutusnya setiap umat seorang rasul, diturunkan kitab-kitab yang semuanya mengajak dengan kalimat yang sama, ibudullah wajtanibut taghut, beribadahlah pada Allah, jauhilah taghut. Kemudian setelah itu ada yang melakukan kesyirikan, kemudian berkata saya syirik karena ditakdirkan oleh Allah, hal lahu hujjah, apakah pantas baginya sebagai hujjah? Tidak pantas, karena dia tidak mau mengikuti syar'i. Paham? Baik. Jazakumullahu khairan. Wabillahi taufik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran.